Sesaat lagi akan Anda simak Mutiara Kata Bermakna, kumpulan ayat-ayat dari Al-Quran dan hadis yang diambil dari bacaan brosur pengajian Ahad pagi di MTA. Semoga menambah khazanah ilmu yang kita miliki. Selamat mengikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Brosur Ahad 14 April 2013 bertepatan 3 Jumadis Saniyah 1434 Hijriah. Wajib taat kepada Allah dan Rasulnya, bagian pertama. 1. Perintah Allah supaya taat kepada Allah dan Rasulnya. Firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu atii'ullaha wa atii'ur rasula wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi war rasuli in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah rasulnya dan ulil amri di antara kamu. Kemudian, jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah, yakni Al-Quran, dan Rasul, yakni sunnahnya. Jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Quran Surat An-Nisa ayat 59. Ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa rasulahu wa la tawallaw anhu wa antum tasma'un. Hai orang-orang yang beriman, taatlah kepada Allah dan Rasulnya, dan janganlah kamu berpaling daripadanya sedang kamu mendengar perintah-perintahnya. Quran Surat Al-Anfal ayat 20. Ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasula wa la tubtilu a'malakum. Hai orang-orang yang beriman, taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul, dan janganlah kamu merusakkan pahala amal-amalmu. Quran Surat Muhammad ayat 33. Qul atiullaha war rasul fa in tawallaw fa innallaha la yuhibbul kafirin. Katakanlah, taatilah Allah dan Rasulnya. Jika kamu berpaling, maka sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang kafir. Quran Surat Ali Imran ayat 32. Qul ati'ullaha wa ati'ur rasul fa in tawallaw fa innama 'alaiha ma hum fa in tawallaw fa innama 'alaihi ma hummila wa 'alaikum ma humiltum. Wa in tuti'uhu tahtadu wa ma 'alal rasuli illal balagul mubin. Katakanlah, taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul. Dan jika kamu berpaling, maka sesungguhnya kewajiban Rasul itu adalah apa yang dibebankan kepadanya. Dan kewajiban kamu sekalian adalah semata-mata apa yang dibebankan kepadamu. Dan jika kamu taat kepadanya, niscaya kamu mendapat petunjuk. Dan tidak lain kewajiban Rasul itu melainkan menyampaikan amanat Allah dengan terang. Quran Surat An-Nur ayat 54. Wa ati'ullaha wa rasulahu in kuntum mu'minin. Dan taatlah kepada Allah dan Rasulnya jika kamu adalah orang-orang yang beriman. Quran Surat Al-Anfal ayat 1. Wa ati'ullaha wa rasulahu wallahu khairum bima ta'malun. Dan taatlah kepada Allah dan Rasulnya, dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Quran Surat Mujadilah ayat 13. Wa ati'ullaha wa rasulahu wa la tanaza'u wa tafshalu wa tadhhaba rihukum wasbiru innallaha ma'as sabirin. Dan taatlah kepada Allah dan Rasulnya, dan janganlah kamu berbantah-bantahan yang menyebabkan kamu menjadi gentar dan hilang kekuatanmu, dan bersabarlah. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Quran Surat Al-Anfal ayat 46. Wa ati'ullaha wa ati'ur rasula wahdaru. Fa in tawallaitum fa'lamu annama 'ala rasulinal balagul mubin. Dan taatlah kamu kepada Allah dan taatlah kamu kepada Rasul-Nya dan berhati-hatilah. Jika kamu berpaling, maka ketahuilah bahwa sesungguhnya kewajiban Rasul kami hanyalah menyampaikan amanat Allah dengan terang. Quran Surat Al-Ma'idah ayat 92. Wa ati'ullaha wa ati'ur rasul. Fa in tawallaitum fa innama 'ala rasulinal balagul mubin. Dan taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul. Jika kamu berpaling, maka sesungguhnya kewajiban Rasul kami hanyalah menyampaikan amanat Allah dengan terang. Quran Surat At-Taghabun ayat 12. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan katakanlah perkataan yang benar. Niscaya Allah memperbaiki bagimu amal-amalmu dan mengampuni bagimu dosa-dosamu. Dan barang siapa mentaati Allah dan Rasul-Nya, maka sesungguhnya ia telah mendapat kemenangan yang besar. Quran Surat Al-Ahzab ayat 70 dan 71. Wa may yuti'illah wa rasulahu wa yakhshallaha wa yattaqhi fa ulaika humul faizun. Dan barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya dan takut kepada Allah dan bertakwa kepadanya, maka mereka adalah orang-orang yang mendapat kemenangan. Quran Surat An-Nur ayat 52. Wa may yuti'illah wa rasulahu yudkhilhu jannatin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha wa dzalikal fawzul 'adzim. Barang siapa taat kepada Allah dan Rasul-Nya, niscaya Allah memasukkannya ke dalam surga yang mengalir di dalamnya sungai-sungai, sedang mereka kekal di dalamnya, dan itulah kemenangan yang besar. Quran Surat An-Nisa ayat 13. Wa may yuti'illaha war rasula faulaika ma'alladzina an'amallahu 'alaihim minan nabiyyina was-siddiqina wasyuhada'i was-shalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Dan barang siapa yang mentaati Allah dan Rasul-Nya, mereka itu akan bersama dengan orang-orang yang dianugerahi nikmat oleh Allah, yaitu nabi-nabi, para siddiqin, orang-orang yang mati syahid, dan orang-orang soleh. Dan mereka itulah teman yang sebaik-baiknya. Quran Surat An-Nisa ayat 69. Uraian. Ayat-ayat di atas mengandung perintah bahwa orang-orang yang beriman supaya taat dan patuh kepada Allah dan Rasul-Nya, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Taat artinya tunduk dan mengikut, tidak membantah. Taat kepada Allah artinya mengerjakan perintah-Nya dan menjauhi larangan-Nya. Dan taat kepada Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam artinya mengerjakan perintah-perintah-Nya dan menjauhi larangan-larangan-Nya, mengikuti petunjuk-petunjuk-Nya dan mencontoh perilaku-Nya. Pada Quran Surat An-Nisa ayat 59 di atas juga mengandung perintah supaya orang-orang yang beriman taat kepada ulil amri atau orang-orang yang memegang urusan kaum muslimin, yaitu orang-orang yang menjabat, yang diangkat, yaitu orang-orang yang menjabat, diangkat dan ditetapkan oleh orang-orang yang beriman itu sendiri, yang memerintah dan melarang menurut pimpinan dan petunjuk Allah dan Rasul-Nya. Selanjutnya, jika terjadi perbedaan pendapat atau berselisih dalam sesuatu perkara atau urusan, supaya mengembalikan hukumnya kepada Allah dan Rasul-Nya, yaitu kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Demikianlah apabila kita memang benar-benar beriman kepada Allah dan kepada hari kemudian, karena yang demikian itu adalah cara paling baik dan paling bagus dalam mengambil hukum dan keputusan. Pada Quran Surat Al-Anfal ayat 20 mengandung suatu peringatan bahwa kita tidak boleh berpaling dari Allah dan Rasulnya sesudah kita mendengar perintah-perintah Allah dan Rasulnya. Maksudnya, setelah kita mendengar dan mengetahui bahwa Allah dan Rasulnya telah menentukan atau memutuskan suatu urusan, janganlah kita mengambil atau memakai keputusan yang lain dari apa yang telah Allah dan Rasulnya putuskan. Pada Quran surat Muhammad ayat 33 mengandung pengajaran bahwa janganlah kita merusakkan amal perbuatan kita yang baik-baik. Karena amal kebaikan yang telah kita kerjakan itu akan rusak dan habis dengan sendirinya apabila kita berpaling atau tidak mentaati Allah dan Rasulnya. Karena otomatis kita kufur dan Allah tidak suka kepada orang-orang yang kafir. Maka kita harus menjaga amal-amal kita. Pada Quran surat Ali Imran ayat 32 mengandung pengertian bahwa jika kita berpaling atau tidak mentaati Allah dan Rasulnya, maka dengan sendirinya kita kufur dan Allah tidak suka kepada orang-orang yang kafir. Pada Quran surat An-Nur ayat 54 di atas mengandung pengertian bahwa tugas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu menunjuki ke jalan yang lurus dan kewajiban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menyampaikan seruan itu telah beliau sampaikan dengan sempurna. Dan kewajiban kita masing-masing adalah mengikuti perintahnya dan meninggalkan larangannya. Jika kita benar-benar mentaati Allah dan Rasul, maka pastilah kita mendapat petunjuk ke jalan yang benar, memperoleh pimpinan ke jalan yang lurus. Pada Quran surat Al-Anfal ayat 1 dan Al-Mujadilah ayat 13, kita diperintahkan supaya taat pada Allah dan Rasulnya. Dan itu suatu kewajiban yang harus kita laksanakan apabila kita mengaku orang-orang yang beriman. Pada Quran surat Al-Anfal ayat 46 mengandung peringatan bahwa kita masing-masing jangan berbantah-bantahan atau suka berselisih. Karena perselisihan itu akan membawa kepada kelemahan yang akhirnya menghilangkan kekuatan kita sendiri. Pada Quran surat Al-Maidah ayat 92 dan At-Taghabun ayat 12 mengandung pelajaran supaya kita berhati-hati dalam menanggapi perintah dan larangan dari Allah dan Rasulnya. Kita jangan berpaling dari mentaati Allah dan Rasulnya. Dan hendaklah kita ketahui bahwa kewajiban Rasul itu hanya menyampaikan seruan yang nyata, agama yang terang. Pada Quran surat Al-Ahzab ayat 70 dan 71 dan An-Nur ayat 52 mengandung pengertian bahwa barang siapa taat kepada Allah dan Rasulnya, maka mereka itulah orang-orang yang mendapat kemenangan yang besar berupa dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga yang penuh kenikmatan. Mereka bersama dengan orang-orang yang dianugerahi nikmat oleh Allah, yaitu para nabi, para siddiqin, orang-orang yang mati syahid, dan orang-orang yang soleh. Sebagaimana dijelaskan pada Quran surat An-Nisa ayat 13 dan ayat 69. 2. Taat kepada Rasul berarti taat kepada Allah. Firman Allah subhanahu wa ta'ala, Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhbibkumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakanlah, jika kamu benar-benar mencintai Allah, ikutilah aku. Niscaya Allah mengasihi dan mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Quran surat Ali Imran ayat 31. Wa ma arsalna mir rasulin illa liyuta'a bi idznillah walau annahum idzalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullaha wastaghfara lahumur rasul lawajadullaha tawwabar rahima. Dan kami tidak mengutus seseorang rasul melainkan untuk ditaati dengan seizin Allah. Sesungguhnya jika mereka ketika menganiaya dirinya datang kepadamu lalu memohon ampun kepada Allah dan Rasul pun memohonkan ampun untuk mereka, tentulah mereka mendapati Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang. Quran Surat An-Nisa ayat 64. May yuti'ir rasulah faqad ata Allah wa man tawalla fama arsalnaka alaihim hafizho. Barang siapa yang mentaati Rasul itu, sesungguhnya ia telah mentaati Allah. Dan barang siapa yang berpaling dari ketaatan itu, maka kami tidak mengutusmu untuk menjadi pemelihara bagi mereka. Quran Surat An-Nisa ayat 80. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatul liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dhakarallaha katsira. Sesungguhnya telah ada pada diri Rasul itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah. Quran Surat Al-Ahzab ayat 21. Wa ma atakumur rasulu fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu wattaqullah innallaha syadidul iqab. Dan apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah dia. Dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat keras hukumannya. Quran Surat Al-Hasyr ayat 7. Uraian. Pada Quran Surat Ali Imran ayat 31 mengandung pengertian bahwa Nabi Muhammad SAW diperintah supaya menyatakan kepada umat manusia, jika kamu sekalian cinta kepada Allah, maka ikutilah aku. Niscaya Allah akan cinta kepadamu dan mengampuni dosa-dosamu. Tegasnya, jika kita benar-benar cinta kepada Allah, hendaklah kita mengikuti pimpinan dan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan demikian, Allah akan mencintai kita. Orang tidak mungkin akan mencintai sesuatu jika belum mengenal kepada yang dicintainya itu. Jadi, syarat mutlak bagi orang yang mencintai sesuatu itu haruslah mengetahui atau mengenal sesuatu yang dicintainya itu terlebih dahulu. Oleh karena itu, kita tidak mungkin bisa mencintai Allah apabila kita belum mengenalnya. Untuk mengenal Allah dengan arti kata yang sebenarnya, haruslah kita mengikuti petunjuk Allah yang dibawa oleh utusannya, yaitu Nabi Muhammad SAW. Dengan demikian, barulah kita mengenal Allah yang membawa kita cinta kepadanya. Demikianlah, maka jika kita akan mencintai Allah, haruslah kita mengikuti pimpinan dan petunjuk Nabi SAW. Apabila kita mencintai Allah dan mengikuti petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, pastilah Allah akan cinta kepada kita dan mengampuni dosa-dosa kita, karena Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Pada Quran Surat An-Nisa ayat 64 mengandung pengertian bahwa Allah tidak mengutus seseorang utusan pun melainkan untuk ditaati, diturut perintahnya, dan dijauhi larangannya dengan seizin Allah. Pada Quran Surat An-Nisa ayat 80 mengandung pengertian bahwa barang siapa yang taat kepada Allah. Pada Quran Surat An-Nisa ayat 80 mengandung pengertian bahwa barang siapa yang taat kepada Rasul, yaitu Nabi Muhammad SAW, maka berarti ia mentaati Allah, karena yang demikian itu atas perintah Allah. Tetapi barang siapa yang berpaling, tidak mau mentaati Rasul, maka yang demikian itu tidaklah menjadi tanggungan Rasul Nabi Muhammad SAW, karena Rasul itu diutus bukan untuk menjadi pemelihara atau penjaga yang bertanggung jawab atas perbuatan orang yang tidak mau mentaatinya. Pada Quran Surat Al-Ahzab ayat 21 menunjukkan bahwa Rasulullah, yakni Nabi Muhammad SAW itu menjadi contoh ikutan atau suri teladan yang baik bagi kita orang-orang yang beriman, bagi orang-orang yang mengharapkan pahala dari Allah dan mengharapkan balasan pada hari akhirat, dan bagi orang-orang yang banyak zikir ingat kepada Allah. Dan pada Quran surat Al-Hasyr ayat 7 menunjukkan bahwa apa-apa yang dibawa atau diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam haruslah kita ambil dan kita ikuti. Dan apa-apa yang dilarangnya haruslah kita tinggalkan atau kita jauhi. Ringkasnya, dalam kita mengerjakan perintah-perintah Allah, haruslah kita mengikuti pimpinan Rasul-Nya. Kita taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berarti pula kita taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bersambung. Demikian telah kita simak mutiara kata bermakna. Dan nantikan mutiara-mutiara kata bermakna selanjutnya. Semoga menambah khasanah ilmu yang kita miliki. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.